Fikih Islam. Fikih Islam. Kunut witir, ya, tentang kunut witir. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian mengatakan mustahab, ya. Jadi yang jelas kunut pada witir itu disyariatkan, ada syariatnya, ada contohnya. Hanya para ulama berselisih apakah itu wajib atau mustahab, ya. Tapi pendapat yang kuat adalah mustahab, yakni sunnah. Apakah dilaksanakan pada setiap witir, setiap malam, atau pada sebagian witir saja, atau pada separuh kedua dari bulan Ramadan, ya, pada pertengahan kedua, itu separuh kedua dari bulan Ramadan. Masing-masing terdapat pendapat para ulama tentang itu. Yang jelas, kunut witir ini suatu yang masyru', suatu yang disyariatkan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witr, Allahumma ihdini fi man hadait, wa'afini fi man 'afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait." Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkanku beberapa kalimat untuk aku ucapkan, untuk aku panjatkan pada salat witir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa doa atau kalimat untuk aku panjatkan pada salat witir. Yaitu tadi, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man 'afait. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Berilah aku petunjuk di antara hamba-hambamu yang kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait. Berilah aku afiah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Di antara hamba-hambamu yang kau berikan afiah, keselamatan. Wa tawallani fiman tawallait. Dan uruslah semua urusanku. Ya. Tawallani. Uruslah semua keperluanku. Ya. Semua keadaanku. Di antara hamba-hamba yang telah engkau urus. Urusan mereka. Ya. Wa barik li fima a'tait. Dan berkahilah aku pada apa saja yang kau karuniakan kepadaku. Berikanlah berkah. Wa qini syarra ma qadait. Dan lindungilah aku dari keburukan apa yang telah engkau takdirkan. Karena sesungguhnya engkaulah yang menakdirkan, yang memutuskan, dan tidak diputuskan atasmu. Wa innahu la yadhillu ma walait. Dan sesungguhnya tidak ada yang hina siapa yang kau muliakan. Ya. Tidak ada yang hina atau lemah siapa saja yang engkau cintai atau engkau urusi keadaannya. Engkau maha berkah, ya Allah. Engkau maha penuh keberkahan, wahai Rabb kami, dan maha tinggi. Ini doa kunut witir. Dan apakah ini dilaksanakan setelah rukuk, yang setelah bangun dari rukuk, setelah itidal, atau sebelum rukuk? Tentang ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan Ibnu Hajar rahimahullah berpendapat bahwa boleh dilaksanakan sebelum rukuk, ini setelah selesai membaca surat, ya, setelah selesai membaca surat. Yang jelas ini pada rakaat terakhir dari salat witir. Boleh dilaksanakan sebelum rukuk, ini setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan membaca doa ini sebelum rukuk. Dan boleh pula dilaksanakan setelah bangun dari rukuk. Setelah rukuk kemudian berdiri, sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian membaca doa ini. Kedua-duanya boleh. Hanya saja menurut Ibnu Hajar rahimahullah, untuk kunut witir yang lebih aula, lebih utama adalah sebelum rukuk, ya. Sebelum rukuk, ya. Karena sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ubay berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutir fa yaqnutu qabla ar-ruku'." Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau witir dan kunut, ya, membaca kunut sebelum rukuk. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Yang jelas kedua perkara boleh, ya. Kunut witir ini boleh dilaksanakan sebelum rukuk, ini setelah selesai membaca surat, boleh dilaksanakan setelah bangun dari rukuk. Kedua-duanya boleh, dan yang lebih utama adalah sebelum rukuk, ya, karena hadis Ubay bin Ka'ab yang sahih tadi, ya. Nah, kemudian untuk kunut witir ini disunahkan tidak panjang-panjang, tapi hendaknya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali tadi. Ya. Ini tidak terlalu berpanjang-panjang. Kemudian juga tidak boleh diiramakan. Ya. Dan ini tidak hanya pada doa witir saja. Semua doa yang kita panjatkan, baik di dalam salat atau di luar salat, ya, ini tidak selayaknya diiramakan atau disenandungkan, ya. Dan ini termasuk salah satu hal yang muhdats, suatu hal yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabatnya. Terlebih lagi, orang yang berdoa, dia itu sedang merendah kepada Allah dan memohon hajatnya dan merendahkan hatinya kepada Allah SWT. Maka kondisi yang baik untuk berdoa adalah kondisi orang yang khusyuk hatinya dengan suara yang lirih, tidak mengeraskan doanya, apalagi menyenandungkan atau melakukan doa-doanya. Bahkan ini termasuk suatu sikap yang main-main atau hazel. Ya. Kalau seseorang berdoa kepada Allah, kemudian doanya itu diiramakan, atau beristighfar, istighfarnya diiramakan, maka dia seperti main-main gitu. Ya. Karena seperti ini, Ibnul Hammam berkata, seorang ulama Hanafiyah berkata dalam kitabnya Fathul Qadir, kalaulah seseorang ya, berdiri di hadapan raja untuk memohonkan hajatnya, maka setelah raja tersebut mempersilahkan rakyatnya ini untuk berbicara, ya, untuk menghaturkan hajatnya, maka kemudian tiba-tiba rakyat ini menghaturkan hajatnya dengan lagu, ya, dengan lagu dan senandung. Ada irama yang tinggi, ada yang rendah, yang dipanjangkan, dan sebagainya. Jadi dia bersenandung ketika memintakan hajat dan keperluannya. Maka tentu ini akan dianggap sebagai penghinaan atau pelecehan terhadap sang raja tersebut. Karena posisi orang yang meminta hajat itu adalah tadarru, merendahkan hatinya. Bukan taghani, bukan berlagu atau bersenandung. Ya. Kemudian ketika kunut witir ini disunahkan mengangkat kedua tangan ya, ketika doa witir. Tetapi tidak disunahkan mengusap wajah atau dada dengan kedua tangan setelah selesai kunut. Ya. Karena tidak ada suatu dalil yang sahih.